Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari apa yang telah kita baca dari karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-561. Karena hadis yang ke-560 adalah hadis yang lemah sehingga tidak disyarah oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif al-imamul Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babul muwasati fis sanati wal maja'ah. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab tentang al-muwasah fis sanati wal maja'ah. Al-muwasah maknanya adalah membantu, menolong, menyulurkan tangan untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan saudaranya, mengedepankan orang lain, atau ithar, as-sakha, dermawan, naam, dan yang sebagainya, yang semuanya itu masuk dalam makna al-muwasah, memberikan kebaikan untuk membantu dan menolong saudara-saudaranya. Fissanati wal majah, pada waktu as-sanah. As-sanah ay al-masyakqah allati tusibun nas bi anwa'il asbab min killah au adamil matar wa adamiz zuru wa amsalih. As-sanah itu maknanya adalah kesulitan, kesusahan yang sedang menimpa manusia, entah itu disebabkan dengan berbagai macam bentuk sebab, dari sedikitnya atau bahkan tidak adanya hujan sama sekali, sehingga menimbulkan tidak adanya hasil panen, tidak adanya hasil bumi, tidak ada makanan, kekeringan, naam, demikian juga kehausan dari hewan ternak. Naam, ini disebut dengan as-sanah atau musim paceklik. Wal majah, demikian juga membantu atau menolong di waktu al-majah, ay al-ju' bisababi faqdi ta'am aw az-zara'ah lin-nas wa amsalih, yaitu kelaparan. Naam, semakna dengan yang sebelumnya, waktu kelaparan karena tidak adanya makanan dan minuman atau langkanya kedua bahan pokok tersebut, sehingga menyebabkan kelaparan di tengah-tengah manusia atau bahkan hewan-hewan. Sehingga di dalam bab ini muallif rahimahullahu ta'ala menganjurkan untuk al-muwasah, saling tolong menolong, saling membantu, mengulurkan tangan di waktu naam musim paceklik, kesulitan yang menimpa manusia dan juga kelaparan yang sedang menimpa manusia secara umum. Syahid dari bab ini adalah ketika manusia tertimpa musibah dengan kesulitan ini, itu tata akad al-muwasah lebih ditekankan yang namanya naam untuk saling tolong menolong dan membantu satu dengan yang lainnya. Wa in kanatil muwasah matlubah fi kulli waqtin, meskipun tolong menolong, saling membantu dengan yang lainnya, ini tentu juga dituntut untuk dilakukan pada setiap waktu. Waktu lapang, waktu senang, naam, waktu longgar, disyariatkan kita untuk saling muwasah, membantu dan meringankan tangan kepada saudaranya. Terlebih fissanati wal majah, ketika dalam masa kekurangan, kesulitan atau kelaparan. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa hadis dan asar dari salafun shalih. Yang pertama, qala haddatsana abul yaman qala haddatsana syu'aib ibnu abi hamzah qala haddatsana abu zinad anil a'raj an abi hurairah radhiyallahu ta'ala. Sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. annal ansar qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan disebutkan di sini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, ini akan menyebutkan tentang keutamaan mereka orang-orang Ansar, tentang keutamaan yang dimiliki oleh mereka kaum Ansar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki dari sifat ithar, demikian juga al-muwasah wal badal wasakha wa ghairi dzalika radhiyallahu ta'ala anhum. Orang-orang Ansar, sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka punya sifat ithar, mementingkan saudaranya, al-muwasah, suka membantu orang lain, wal badal, memberikan kebaikan yang mereka miliki, juga as-sakha, kedermawanan yang ada pada mereka, dan yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka semua. Ini akan disebutkan di dalam hadis ini. Naam, dan keutamaan mereka juga sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khashashah. Dan orang-orang yang telah mempersiapkan rumah dan juga keimanan sebelum mereka, yang mana mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu kaum Ansar, mencintai saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin yang mau berhijrah kepada mereka di Madinah. Naam, wa yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu, dan mereka tidak mendapatkan di dalam hati-hati mereka kebutuhan dari apa-apa yang telah mereka berikan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khashashah, mereka memiliki sifat ithar, yaitu mereka lebih mengedepankan saudaranya, membantu saudaranya daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka dalam keadaan membutuhkan. Ini diantara keutamaan yang akan disebutkan yang dimiliki oleh mereka kaum Ansar. Qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ini contoh sifat ithar yang ada pada mereka. Iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Ya Rasulullah, bagilah antara kami dan antara saudara-saudara kami kebun kurma yang kami miliki ini. Naam, karena mereka betul-betul memahami keadaan saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin yang sekarang mereka tentunya dalam keadaan susah dan payah, rela meninggalkan kampung halaman mereka, harta benda mereka, tanah, kebun, dan yang lainnya dari apa-apa yang mereka miliki di Mekah. Mereka meninggalkan itu semua, membawa agama mereka, mereka berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Tentu di Madinah mereka adalah orang yang asing, tidak memiliki apa-apa, mungkin hanya pakaian yang sedang mereka pakai, dalam keadaan susah dan payah butuh pertolongan. Sehingga kaum Ansar yang memiliki rasa tanggung yang tinggi, mereka memiliki usulan, mereka memiliki saran yang sangat bagus yang mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu usulan mereka di sini, iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Ya Rasulullah, bagilah antara kami dan antara saudara-saudara kami ini dari kalangan muhajirin an-nakhil, kebun kurma yang kami miliki ini. Kita sekarang punya kebun kurma, alhamdulillah banyak buahnya, banyak hasilnya, bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagilah kebun kurma ini ya Rasulullah, separuh untuk kami, separuh untuk mereka saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin. Ini usulan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban beliau alaihi salatu wasallam? Qala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Naam, ai la aqsim. Aku tidak akan membaginya. Aku tidak akan membagi kebun kurma kalian kepada kaum muhajirin dalam hal kepemilikan. Tidak akan aku bagi kebun kurma kalian. Disebutkan oleh mereka para ulama diantara sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau membagi kebun kurma milik Ansor yang sudah mereka tawarkan supaya dibagi dengan kaum muhajirin adalah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwasannya di waktu depan akan satuftah lahum al-futuhat sayuftah alaihimud dunya, akan dibukakan kepada mereka pembedaharaan dunia, akan diberikan kemenangan-kemenangan bagi mereka di dalam peperangan-peperangan berikutnya, sehingga ketika itu harta melimpah ruah akan datang kepada mereka, dan Nabi SAW ingin hartanya kaum Ansar itu tetap menjadi milik mereka. Dan ini sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda kepada mereka, dan apa yang beliau katakan adalah wahyu. Mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum antubsata alaikumud dunya. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, akan tapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah ketika dunia telah dibentangkan atas kalian semua, sehingga kalian saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia tersebut membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini diantara sebab Nabi SAW tidak mau membaginya. Kemudian faqalu, maka setelah menjawab jawaban, mendengar jawaban Nabi SAW tersebut, kaum Ansar tidak kehabisan cara. Mereka tetap ingin membantu saudara-saudaranya yang susah dari kalangan muhajirin. Bagaimana supaya mereka tidak kesusahan? Kalau mereka mengatakan, takfunal mu'nata wa nusyrikukum fis samarah. Takfunal mu'nah wa nusyrikukum fis samarah. Naam, ketika Nabi SAW melarang untuk dibagi hartanya, mereka menempuh cara ini. Menempuh cara ini supaya tetap bisa berbagi kebaikan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Apa maknanya? Takfunal mu'nah ay al-kulfah fi mutabatin nakhil wa wiqayah wa ri'ayah mimma yahtaju ilaiha an-nakhil. Yaitu mereka mengusulkan supaya kalian wahai kaum muhajirin, orang-orang muhajirin, kalian yang bekerja fi mutabatin nakhil untuk mengurus kebun kurma kami ini, baik itu wiqayah penjagaannya, wari'ayah perawatannya, butuh untuk dirawat, dibersihkan kebunnya, dipupuk atau yang semisalnya, ketika panen diambil buahnya dan yang semisalnya. Ini diusulkan oleh kaum Ansar supaya yang bekerja adalah mereka kaum muhajirin, mereka yang bekerja, mereka yang merawat kebun kurmanya. Wa nusyrikukum fis samarah ay naj'alukum syuraka lana fis samarah, dan akan kami bagi kepada kalian nanti buahnya ketika sudah membuahkan hasil. Ketika panen, kami akan membagi buah tadi antara kami dan kalian. Kami sebagai pemilik kebun kurma dan kalian sebagai orang yang telah merawat, menjaga dan bekerja menjaga dari kebun-kebun kurma tersebut. Ini usulan kaum Ansar. Qalu sami'na wa ata'na. Maka mendengar usulan tersebut, mereka orang-orang muhajirin menjawab, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Intinya disetujui oleh Nabi alaihi salatu wassalam usulan yang bagus tersebut. Mereka orang-orang muhajirin mendapatkan pekerjaan sehingga mereka tidak lagi kesusahan, dan setelah mereka bekerja mereka mendapatkan hasil dan bagian dari jerih upayah mereka untuk menghidupi kehidupan mereka masing-masing. Sehingga syahid jelas dari hadis ini, mereka orang-orang Ansar semangat di dalam membagi, memberikan uluran tangan, menyelesaikan kesulitan yang dialami saudaranya. Ketika itu tidak bisa dilakukan dengan memberi harta secara gratis, bisa dilakukan dengan memberikan pekerjaan. Bahkan disebutkan anna min muwasatil aghnia lil fuqara an yushagilahum wa an yudkhilahum fil a'mal liyuhassila malan. Di antara bentuk al-muasah, di antara bentuk membantu saudaranya yang kesusahan, yang bisa dilakukan oleh mereka orang-orang yang kaya atau para pedagang yang memiliki harta, bagi orang-orang miskin adalah memperkerjakan mereka dan memasukkan mereka di dalam amal, di dalam pekerjaan, di dalam suatu kesibukan atau pekerjaan yang bisa dengan itu semua dia menghasilkan uang atau harta. Bahkan ini adalah babun azim qad yakfalu anha katsirun minan nas. Bahkan nah ini adalah pintu yang sangat besar dari al-muasah yang terkadang kebanyakan manusia lalai dari pintu ini, lalai dari cara yang seperti ini, memberikan pekerjaan bagi mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin, bahkan ini disebutkan oleh mereka para ulama min ajalliha wa atyabiha, termasuk dari cara yang baik di dalam al-muasah dan cara yang bagus di dalam memberikan bantuan. Mengapa demikian? Li'anna ba'dun nas indahu 'iffah, karena sebagian manusia kita dapati mereka sangat betul-betul menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak mau meminta, dan juga ketika diberi secara majanan dia tidak mau menerima, tidak mau menerima bantuan dari saudaranya tersebut. Naam yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman menyebutkan tentang sifat mereka orang-orang yang menjaga iffah. Yahsabuhumul jahilu aghniya, orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tidak tahu akan mengira mereka orang-orang yang miskin tadi itu adalah orang-orang yang kaya. Naam, padahal mereka membutuhkan uluran tangan. Minat ta'affuf, ay karena sifat iffah, karena sifat menjaga diri, menjaga kehormatan diri yang ada pada mereka orang-orang miskin tadi. Sehingga nah bisa diberikan pekerjaan, diberikan uluran tangan dengan pekerjaan, sehingga mereka bisa menjaga dirinya dengan bekerja, dengan beramal. Nah, sehingga dengan itu dia bisa mencukupi kebutuhan mereka. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh mereka para ulama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini. Kemudian qala syarih rahimahullahu ta'ala, al-muwasah al-mu'awanah bibadlil ma'rufi min nuqudin aw ta'am aw mata'in lima huwa fi hajatih. Kata Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala, makna al-muwasah itu adalah al-mu'awanah, memberikan bantuan atau pertolongan bibadlil ma'ruf, dengan mengulurkan kebaikan, baik itu berupa uang, nuqud, atau ta'am, atau makanan, atau mata, atau harta, atau tadi pekerjaan juga bisa, liman huwa fi hajati, kepada orang yang sedang membutuhkannya, kepada orang yang butuh. Wal muradu bisanah al-qahtu wal maja'ah, dan yang dimaksud dengan as-sanah itu adalah al-qahtu wal maja'ah, musim paceklik dan kelaparan. Musim paceklik. Wal maja'atu ay al-ju' bisababi faqdit ta'am. Adapun maja'ah itu adalah naam rasa lapar karena tidak adanya makanan. Wa qad dalla hadzal haditsu 'ala istihbabi maddi yadil auni bil musa'adati liman yastahiqquha. La siyama fi awqati dhiqil ma'isyah bisababil jadab wa adami wujudi mawadil ghada'il mahalliyah awil manqulah minal afaq allati qad yujad fiha at-ta'am kama huwa ma'rufun ladan nas fi kulli zamanin wa makan. Dan sungguh hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang kita baca tadi, menunjukkan atas istihbab, disunnahkannya untuk mengulurkan bantuan, mengulurkan tangan membantu kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, dari kalangan fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan, terlebih ketika di waktu-waktu susah dan sempit. Naam, bisababil jadab wa adami wujudi mawadil ghada, dengan adanya naam musibah atau bencana atau kesusahan termasuk karena hijrah juga. Ketika seseorang hijrah, nah otomatis dia di situ menumpukan kesulitan, kesusahan. Sebagaimana tadi orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, mereka hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah mereka butuh uluran tangan, mereka mengalami kesulitan, butuh untuk dibantu. Dan juga di waktu tidak adanya makanan di tempat tinggalnya, makanan di hadapannya, bahan-bahan pokok tidak bisa didapati, awil mangkulah minal afaq, atau bahkan tidak adanya bahan-bahan makanan yang biasanya diambil dari tempat-tempat yang di situ terdapat makanan padanya, yang biasa diimpor dari tempat yang lain, daerah yang lain, atau negara yang lain, ternyata ketika itu juga tidak bisa disalurkan makanan, maka ketika itu disunnahkan untuk membantu saudaranya, sebagaimana yang telah diketahui di sisi manusia pada setiap waktu dan tempat. Kemudian qala wa fihi dalilun ala syidqil ansar, dan juga di dalam hadis ini terdapat dalil tentang jujurnya mereka orang-orang Ansar, wasakha'in nafs bima ma'hum li ikhwanihim al-muhajirin, dan kedermawanan hati mereka dengan apa-apa yang mereka miliki. Mereka ketika itu memiliki tanah, memiliki bangunan, memiliki kebun dan yang semisalnya. Mereka adalah orang-orang dermawan, mau membantu kepada saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Alladzina hajaru autanahum firaran bidinihim wa mahabbatan fi suhbati nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka dalam rangka lari membawa agama mereka, dan dalam rangka karena cinta untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul diamalkan, betul-betul ditunjukkan kecintaan mereka yang tulus dari kaum Ansar kepada kaum muhajirin. Dan ini adalah sebagian contohnya. Kemudian faedah yang terakhir, wa fihi dalilun ala jawazil muzara'ah ala mattafaqa alaihi at-tarafan kan nisfi war rubi'i wa nahwiha. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang bolehnya muzara'ah, untuk bercocok tanam, berkebun, atau yang semisalnya, ala mattafaqa alaihi at-tarafan, sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama tadi, baik si pemilik kebun, pemilik ladang, pemilik tanah, dengan yang bekerja, yang menyewa atau yang semisalnya, kan nisfi war rubi'i wa nahwiha. Entah itu yang disepakati hasilnya berupa separo-separo untuk pemilik dan pekerja, war rubi' atau seperempatnya, dan 2/3/4 wa nahwiha atau yang semisalnya, sesuai dengan kesepakatan masing-masing atau yang berjalan sesuai keumuman masyarakat. Nah, ini yang berkaitan dengan al-muwasah yang disebutkan oleh Malik rahimahullahu taala. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita baca dan kita pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.